Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid As-Sabari di Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah azza wajalla. Judul kita hari ini nopo? Serakus serigal medeni tem. Abang jenengan pernah lihat serigala? Pernah? Oh, nong TV ya pada karonyo. Serigala itu diidentikan dengan kerakusan. Serigala itu salah satu hewan yang sangat rakus. Makanya kalau ketemu makanan yang namanya rebutan antara satu serigala dengan serigala yang lain itu dahsyat. Yang menggigit, yang mengunyah, yang menarik, apalagi serigala kelaparan. Apalagi serigala yang sedang kelaparan. Serigala enggak kelaparan saja itu rakus, apalagi serigala yang kelaparan. Tapi serigala rakus itu wajar. Serigala rakus niku wajar. Kenapa? Tidak punya akal, tidak punya hati. Wajar. Sing boten wajar niku punya akal, punya hati, kok rakus mengalahkan serigala. Nah gue siapa itu? Siapa lagi kalau bukan manusia? Cuman manusia ini pinter, lebih pinter daripada serigala. Rakusnya mirip, tapi manusia lebih pinter. Pinternya apa? Manusia itu pinter untuk menyembunyikan kerakusannya. Kalau serigala, ora bisa. Pancen wis tampange kaya gue. Apa jenengan pernah melihat serigala nganggo liven nek gue? Pernah atau tidak? Tidak ada. Ya tampangnya serigala ya serem. Ada taringnya, ya matanya mengerikan, suaranya juga mengerikan. Malam-malam dengar suaranya serigala kan macam ini. Tapi manusia bisa memoles mukanya, bisa memoles pakaiannya, bisa membuat suaranya mendayu-dayu sehingga orang yang dihadapannya tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan sosok yang lebih rakus daripada serigala. Aku tak ora kaya gue, alhamdulillah. Cuman ya, manusia itu akan teruji apakah dia rakus atau tidak kalau ketemu dengan dua hal. Ketemu dengan berapa hal? Dua hal. Yang pertama kalau ketemu dengan harta. Napa? Harta. Yang kedua, kalau ketemu dengan jabatan. Ketika ketemu dengan harta dan jabatan, saat itulah akan terbukti apakah kita termasuk manusia yang rakus atau yang tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Kalau ada dua serigala kelaparan ketemu dengan kambing satu, wedhusekur siji cempe maning. Sudah kambingnya cuma satu, kecil pula. Ketemu dengan dua serigala yang sedang kelaparan, apa jadinya kambing itu? Ya jelas dipangan. Cuman bagaimana efeknya kambing itu? Sobek-sobek, robek-robek, habis. Mungkin sampai tulangnya juga dimakan, mungkin. Itulah efek dahsyat yang ditimbulkan dari serigala yang sedang kelaparan. Nabi SAW katakan, itu masih kalah dahsyat dengan manusia yang kelaparan jabatan dan harta. Ketika manusia ketemu dengan harta dan jabatan, maka agamanya akan rusak, serusak-rusaknya, lebih rusak daripada cempe yang sedang disantap oleh dua serigala yang kelaparan. Inilah gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal kita mau jadi manusia atau mau jadi serigala. Apa ya Ustaz, kalau orang ketemu dengan harta itu bisa rusak agamanya? Bisa. Saya kasih contoh banyak di sini. Tidak sedikit orang-orang demi untuk mendapatkan harta dia menghalalkan segala cara. Dia akan mengorbankan hal-hal berharga yang dimilikinya. Contoh misalnya, dia nyaman untuk berkorupsi. Padahal gajinya wis gede. Jadi korupsi itu bukan masalah gaji besar atau kecil. Ya. Ada orang yang sudah digaji 100 juta, 150 juta, tetap baik korupsi. Kalau alasannya adalah penghasilannya kurang, 100 juta kurang apa orang? Hah, kurang. Sekarang gajinya 1 juta. Nanti dinaikkan jadi 2 juta. Kurang apa badan? Kurang. Tahun depan dinaikkan 5 juta. Kurang? Kurang. Ya Allah, kurang baik ya. Itulah sifat dasarnya manusia. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran apa? Laukana libni adama wadiyani min zahabin. Kalau seandainya anak Adam niku sinten? Kula kali jenengan niku anak Adam. Kalau anak Adam itu diberi emas 2 lapangan, rong alun-alun, priwe jajal? Emas rong alun-alun. Banyak atau sedikit? Banyak banget gue. Labataga salisa, maka dia masih ingin mendapatkan alun-alun yang ketiga. Padahal alun-alunnya wis pira? Loro. Pengin yang ketiga, isinya emas juga. Wala yamlahu wala yamla'u fahu illa turab. Yang bisa menghentikan kerakusannya hanya tanah ketika masuk ke mulutnya, alias mati. Maka Ada sebagian orang kalau sudah ketemu dengan harta, rakusnya luar biasa. Ada yang dengan cara memakan riba untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal di dalam agama kita, yang namanya hutang piutang itu harus bersifat sosial. Sosial itu tidak boleh ngambil untung. Ini yang harus kita pahami. Utang piutang itu adalah nulung, bukan mentung. Di dalam agama kita, kenapa diperbolehkan adanya hutang piutang? Dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian sosial. Kalau misalnya hutang piutang kemudian dibisniskan, maka ini sudah masuk ke dalam kategori riba. Dan riba di zaman ini lebih parah dibandingkan riba di zaman jahiliyah. Kok iya Ustaz? Iya. Kalau di zaman jahiliyah, si A karo si B, si A ngutang marang si B, ngutangnya pira padane nggih 100.000 misalnya. Si A ngutang sama si B. Kemudian si B katakan, "Iya, enggak apa-apa. Saya kasih kamu waktu untuk mengembalikan 100.000 kira-kira pira? Pirang dina? Setahun? Ya sebulan lah, mantan member." Sebulan ya, sebulan. Nanti kalau sebulan kamu kembalikan, maka tetap kamu kembalikan 100.000. Berarti temponya berapa tadi? 1 bulan. Ini di zaman jahiliyah. Kalau kamu sampai 1 bulan kok belum membayar, maka kamu akan kena bunga riba. Kalau lewat dari tempo. Nanti kalau 2 bulan bunganya naik, kalau 3 bulan bunganya naik, dan seterusnya. Jadi bunganya itu, ribanya itu diterapkan kalau sudah lewat tempo. Saya tanya, kalau di zaman ini ribanya diterapkan sejak apa? Pertama kali pinjam, wis kena bunga. Bahkan dipotong. Ini lebih parah daripada riba jahiliyah. Maka kerakusan seorang kepada harta bisa membuat dia melanggar aturan-aturan agama. Ada sebagian orang untuk mendapatkan harta dia selingkuh. Si keberiwe selingkuh kok mendapatkan harta? Ya tergantung selingkuhannya sama orang yang kaya. Atau dia selingkuh sengaja supaya dia bisa cepat cerai sama istrinya, nanti dapat cerai ke warisan. Cerai apa? Gono gini. Mulane kerjane kawin cerai, kawin cerai, sing digolet sing sugi-sugi. Hati-hati, ini semuanya bermuara ingin mendapatkan Ada sebagian orang pengen cepat duit dengan cara membunuh. Membunuh siapa? Membunuh orang tuanya sendiri. Saking pengen cepat oleh warisan. Makanya ketika orang tuanya sakit, dan sakitnya tambah parah, apa ucapannya? Alhamdulillah. Ini orang mati-mati, suwe temen. Karena apa? Kerakusan dengan harta. Ada lagi sebagian orang yang mengorbankan tali silaturahim gara-gara rebutan warisan, pengen dapat paling banyak. Diajari, "Mas, Mbak, ini kayak gini aturannya dalam agama Islam. Aturan waris itu seperti ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat jatahnya perempuan." "Lu ya ora bisa." "Ya kudu rata." Ada lagi yang aneh lagi, "Ya tergantung tingkat pendidikan." Ya kan subhanallah. Aturan jelas-jelas ada dalam Al-Qur'an, lidzakari mitslu hadzil unsayain. Niku ayat napa? Al-Qur'an. Jelas-jelas ayat Al-Qur'an ditabrak karena apa? Kerakusan kepada harta. Ini bicara tentang harta. Sekarang kita pindah. Yang kedua napa wau? Jabatan. Apakah kerakusan kepada jabatan akan membuat agama seseorang rusak? Iya. Contone napa? Contone money politik. Napa money politik? Money politik niku napa? Suap. Mantan keren istilahnya apa? Money politik. Money niku duit, politik nggih politik. Nggih politik duit. Wani wani piro. Ini bukan hanya dari tingkat desa, sampai tingkat nasional pun seperti itu. Sapa sing wani mbayar akeh kowe sing dipilih. Enggane jenengan ana sing siji mbayar 50, siji mbayar 100. Milih sing endi? Nah, gue mbok temenan. Kita jujur banget gue. Penghinaan itu namanya. Jenengan dibayar 100.000 gelem itu penghinaan. Kok penghinaan Ustaz? Di mana letak penghinaannya? 100.000 itu untuk berapa tahun? 5 tahun. Berarti 100.000 bagi 5 pira? 20.000. Setahun. Berarti sedina pinten? 20.000 bagi 300 pinten? 50 perak. Jenengan kue disuap 50 perak. Gelem. Mulanya aja dicukut. Ya emang-emang ana rezeki nomplok. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW dalam hadis tersebut disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dua-duanya kena. Kenapa? Karena ada kerjasama antara yang menyuap dengan yang disuap. Seandainya yang disuap tidak mau menerima, maka tidak akan ada penyuap. Orang sih gelem. Sebaliknya, seandainya penyuapnya tidak ada, ya tidak ada yang disuap. Siapa sih gak menyuap? Orang anak. Makanya dua-duanya kena laknat. Jenengan ngertos laknat niku napa? Al-la'nu huwa tardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat itu diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Niku artine laknat. Sinten sing usir? Allah. Arep pindah mengendi? Yang ngusir kok Allah. Kita mau pindah kemana? Arep pindah meng Pluto? Arep pindah meng Jupiter? Arep pindah meng Saturnus? Apa Mars? Seluruh planet-planet itu juga miliknya Allah. Arep pindah meng endi? Nek diusir nang mertua sih gari. Hah? Gari? Gue liat mertua sih nganyar. Ini diusir sama Allah. Orang yang menerima suap dan yang menyuap ini akan diusir, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman, cuma gara-gara 50 perak kita diusir dari rahmatnya Allah. Pripun Pak Bu? Terus napa mboten? Terus napa mboten? Apaan nih? Suape terus apa ora? Alhamdulillah. Ki dalam maning 2019 lho. Temenan ki 2019 dalam maning. Ya, dari pirang wulan? Rong wulan. Berapa? 5. 5 wulan maning ki wis meh ki ujiane wis meh ki. Ujian keimanan ini. Ujian keimanan ada di hadapan kita. Apakah kita akan terima atau kita katakan no way? Yeah. Aja diwalik. Why not? Bu, why not siapa? Why not niku kenapa? Tidak. Nek no way? Tidak. Katakan tidak kepada suap. Mulai dari kita, ini yang hadir pengajian ini. Mulai dari yang sudah ngaji. Nek wis ngaji, esi menerima suap, singgung apa ngaji ini? Ya. Biasanya jenengan yang rajin ngaji ini, biasanya itu dijadikan panutan oleh masyarakat. Jenengan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan akan dicontoh oleh masyarakat. Sehingga kalau jenengan disuap untuk milih calon tertentu, jenengan terima, maka tetangga-tetangga jenengan, oh Bu Anu ngaji ben nampani. Akhirnya jenengan bukan hanya nanggung dosa sendiri, nanggung dosa wong se-RT. Karena orang satu RT nyontoh jenengan. Wah, jeneng apa temen ki? Masuk rasa ngaji bae lah. Dia salah maning, ya. Maka hati-hati. Jabatan akan membuat agama seseorang rusak. Demi meraih jabatan, dia akan menyuap. Dia akan bagi-bagi sembako. Oh, kan infak. Infak ini orang kawit mien. Ya. Pengen tahu infak yang tulus sama yang bulus? Tulus karo bulus kan beda. Bedanya kurte karo infak yang bulus niku infak menjelang apa? Pemilihan. Gue infak bulus tu. Orang kawin minyan infak. Siki nembe infak. Hati-hati. Keragusan kepada jabatan akan membuat seorang rusak agamanya dengan suap menyuap. Apalagi usah contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah menjatuhkan lawan atau menjatuhkan saingan. Di zaman ini, kalau pengen muncul, jatuhkan saingannya. Macam-macam, pokoknya asal beda partai, pokoknya jelek, semuanya jelek, kebaikannya tidak terlihat sama sekali. Hati-hati, orang bisa tidak objektif gara-gara beda partai. Subjektivitasnya akan muncul. Pokoknya asal beda partai, jatuhkan, jatuhkan, jatuhkan, tidak peduli apakah saingannya itu punya prestasi atau tidak. Prestasinya ketutup kabehan. Ini gara-gara kerakusan kepada apa? Jabatan. Belum lagi melontarkan istilah-istilah yang tidak baik kepada lawannya. Ya, sekarang kita gaduh kan. Ya. Yang namanya siaran di TV isinya adalah ini melontarkan ini melontarkan ini, ana sing sontoloyo, ana sing apa maning? Apa? Genderwo. Ya. Ngesuk apa? Kuntilanak. Ini apa ini? Ya. Ayo dong, kita ini bangsa yang bermartabat. Kita ini punya adat nopo ketimuran, tahu sopan santun, unggah ungguh di mana? Apakah unggah ungguh ini semuanya musnah gara-gara kerakusan kepada jabatan? Demi untuk meraih jabatan, demi untuk meraih jabatan, kita harus korbankan kehormatan saudara-saudara kita. Pernah suatu saat di zaman Nabi SAW, istri, salah satu istri Nabi SAW, Nabi kan istrinya gak cuma satu, kadang-kadang timbul ada kecemburuan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Manusiawi atau tidak? Manusiawi. Suatu saat ada salah satu istri Nabi SAW yang tidak suka dengan istri yang lainnya. Maka kemudian, wahai Rasul, si fulanah itu kan pendek gitu, gemuk. Jadi ingin merendahkan istri yang lain gitu loh. Apa kata Nabi SAW? Ingat wahai istriku, kata-kata yang kamu ucapkan tadi, kata-kata apa tadi? Pendek, gemuk gitu ya, itu saking busuknya, saking nopo? Busuknya, kalau dicelupkan ke air laut, maka air laut itu akan berubah menjadi busuk. Padahal cuma ucapan apa? Pendek, gemuk. Itu saja sudah dianggap oleh Nabi SAW dalam kategori ghibah. Ghibah niku napa? Ngerasani. Ngerasani itu busuk. Saking busuknya, seandainya diwujudkan dalam bentuk bangkai, kemudian bangkai itu dimasukkan ke air laut, maka air lautnya yang berubah menjadi busuk. Padahal air laut niku pinten liter. Air laut, air laut. Rusak gara-gara dua kalimat tadi. Apalagi kalimat-kalimat jelek yang tadi saya katakan, yang kita contohkan tadi. Jangan sampai gara-gara mencari jabatan, kemudian kita jatuhkan kehormatan saudara-saudara kita. Contoh, contoh yang lain, untuk meraih jabatan, menebarkan janji. Nopo? Janji. Parang nopo mboten janji? Parang nopo mboten janji? Parang? Ya tergantung. Tergantung nopo? Janji beneran apa janji palsu? Boleh bedakan pripun beneran kali palsu? Ditepati atau tidak, itu membedakannya. Jadi kalau misalnya janji-janji itu sederet, janjinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti 100 padanya janjinya. Kok kemudian gak ditepati, padahal dia mampu untuk menepatinya, berarti ini janji nopo? Rasulullah SAW menyebutkan, ayatul munafiki thalathun, tandanya orang munafik niku wonten 3. Idza hadatsa kadzaba, nek ngomong bohong. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, seandainya dia diberi amanat dia berkhianat terhadap amanat tersebut. Ini contoh. Contoh yang lain, ya. Demi untuk mengejar jabatan, akhirnya agamanya rusak, pergi ke dukun. Seakan-akan itu sudah menjadi syarat. Ya kan ikhtiar ustaz, masya Allah. Ikhtiar komeng dukun. Mbah, priwe carane mbah ben nyongko kepilih. Oke, carane le. Kondisi mahare wani pira? Jebule ana mahare. Kamu harus pergi ke pohon anu. Nanti kamu nyembelih ayam sing kulite ireng, matane ireng, wulune ireng, getihe ora ana. sebutkan nama sing bau rekso wit beringin kue mit komat kamit setan ora doyan demit orang dulit jaluk emang demit. Jangan. Lihat bagaimana rakusnya orang pergi ke dukun untuk mendapatkan jabatan. Ustaz, jabatan itu apa cuma jabatan-jabatan duniawi Ustaz? Ada, jabatan agama juga ada. Jabatan agama juga ada. Dan ini harus kita waspadai juga. Kadang-kadang kita ini merasa, oh aku orang nyalon orang kok. Tapi apakah kita tidak rakus dengan jabatan keagamaan? Jabatan keagamaan itu nopo toh? Nopo? Ya ada mungkin ormas keagamaan. Atau mungkin mudin. Nopo? Mudin, mudin itu nopo? Kayim. Ya. Atau ustad. Nah, ini jabatan juga nih. Ya. Karena intinya jabatan kan ada pengikut, ya, ada fans, ya. Itu berat loh. Jadi jangan pikir duduk di depan itu rapot, abot. Ya. Untuk menjaga niatnya itu berat, termasuk jadi imam. Itu kedudukan juga itu jadi imam. Sehingga kan sering ada imam sing ora gelem, ora gelem diganti-ganti. Padahal nuwun sewu sudah banyak berkurang. Berkurang nopone? Ya kabehan. Berkurang pendengarannya. Ya, berkurang ingatannya. Kan repot. Berkurang ingatannya, berkurang pendengarannya. Kan repot banget kuwi. Berkurang ingatannya sering kelalen. Berkurang pendengarannya, golenge mutakan ke priwe? Bolak-balik subhanallah subhanallah ora krungu. Masa enggane pak pak kelalen ya batal salate. Ayo dong regenerasi. Kasih kesempatan kepada yang orang mesti enom. Kasih kesempatan kepada yang orang mesti yang lain. Kasih kesempatan kepada yang mampu. Mampu ilmunya, mampu bacaannya. Makanya Nabi SAW katakan apa? Liya ummahum aqra'uhum. Hendaklah yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling benar bacaannya. Masalah benar bacaan, banyak hafalan itu tidak ada hubungannya dengan umur. Bisa saja yang lebih tua lebih banyak hafalannya, dan bisa juga sebaliknya yang lebih muda lebih banyak hafalannya. Berarti ukurannya bukan masalah tua atau tidak tua, tapi siapa yang paling banyak hafalannya, siapa paling benar bacaannya. Dan alhamdulillah kalau kita perhatikan di belakangan ini, yang namanya anak-anak kita itu kan masya Allah ya, hafalannya apa? Ake-ake. Kemarin mungkin kalau yang mengikuti perlombaan yang di Radio Insani nih kok, hafalan apa? Juz 30 itu. Masya Allah, pinter-pinter, apik-apik suaranya. Ngalah-ngalahi siapa? Ngalah-ngalahi wong tuane. Ini anak hafal 30 juz lancar, wong tuane juz 30 biora. Ya. Maka hati-hati. Kemudian jabatan dan harta itu dua sejoli. Apa? Dua sejoli. Dua sejoli itu maksudnya apa Ustaz? Orang mengejar harta, dengan punya harta dia bisa mencari apa? Jabatan. Dengan orang punya jabatan dia bisa ngumpulkan harta. Makanya dua sejoli ini dikejar oleh manusia, sehingga manusia menjadi rakus. Ustaz, setelah keterangan yang agak panjang dari Ustaz, apakah artinya wong Islam kudu dadi wong kere? Kok ambleng? Saya ulangi, apakah keterangan tadi artinya orang Islam harus menjadi orang miskin? Ya. Alhamdulillah. Apakah artinya orang Islam tidak boleh jadi pejabat? Ya. Alhamdulillah. Terus sing jadi masalah apa mau? Cara mendapatkannya dan penggunaannya. Apa yang jadi masalah? Cara mendapatkannya dan penggunaannya. Cara mendapatkannya, golek oleh duit kuwi kepriwe? Untuk mendapatkan jabatan itu bagaimana? Penggunaannya, duit itu buat apa? Jabatan itu buat apa? Sehingga apa yang kita pelajari tadi di depan, rakus-rakus-rakus tadi itu adalah berlaku bagi orang yang mencari harta dan jabatan bukan dengan cara yang benar dan menggunakannya bukan di jalan yang benar. Sehingga kalau ada orang yang beriman mendapatkan harta carane benar, menggunakannya benar, boleh atau tidak? Boleh. Seandainya ada orang yang beriman mendapatkan jabatan, caranya benar, digunakannya benar, boleh atau tidak? Boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la tas'alil imarah. Jangan kalian mengejar-ngejar jabatan. Kenapa wahai Rasul? Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Seandainya engkau mendapatkan jabatan karena ambisimu, maka engkau tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Seandainya engkau mendapatkan jabatan itu bukan karena ambisi, akan tetapi orang percaya karena melihat track record-nya. Track record siapa? Bu. Track record sinopo, Bu? Buat yang ngertos. Apa ya? Pak, track record apa? Rekam jejak. Bu, rekam jejak ngertos? Apa ya rekam jejak ya? Napa? Riwayat hidup. Engko lahirnya nang endi? Prestasi. Prestasi yang telah lampau. Jadi orang itu kan akan oh nggih tahu jadi ketua RT. Jadi ketua RT amanah. Ya kayak ini bisa dipilih jadi ketua RW. Jadi ketua RW jebule amanah. Ya kayak ini bisa jadi lurah. Itu namanya track record. Nggih. Prestasi di masa lalu. Seandainya ada orang mendapatkan jabatan bukan karena dia ambisi, tapi karena jabatan itu datang kepadanya karena orang percaya kepada dia, u'inta 'alaiha, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat cara mendapatkannya. Orang yang cara mendapatkan jabatan itu benar, maka dia akan dibantu oleh Allah. Kalau tidak benar, dia tidak akan dibantu sama Allah. Saya tanya, jabatan itu abot atau mboten? Abot. Jangankan ngurusi sekelurahan, ngurusi sekeluarga ge abot. Ya mboten? Kita ini kadang-kadang pusing mikirin anak kita nih. Padahal anaknya kursi 1, 2, 3, 4, 5, 10, wonten? Wonten? Wonten. Wonten, masya Allah. Sip, Bu. Teruskan. Karena kita itu ngurusi satu keluarga saja, kita suka pusing kan. Anak ini maunya ini, anak ini maunya ini, istri yang pertama maunya ini. Kok istri pertama, Ustaz? Istri yang kedua maunya ini. Kita ini ngurusi satu keluarganya pusing, apalagi ngurusi sedesa, apalagi ngurusi sekecamatan, apalagi ngurusi se-Indonesia. Ini sesuatu yang berat. Karena berat maka membutuhkan. Karena berat. darurat maka membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang paling diharapkan pertolongannya Allah. Lah ini Allah enggak nolong, enggak bantu, arep jaluk tulung meng sapa? Ya. Meng dukun maning. La ilaha illallah, urip isine kur dukun bae. Siapa kalau bukan Allah yang akan membantu? Maka kalau caranya benar, tidak masalah. Apalagi kalau sudah caranya benar, digunakannya juga benar. Hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Panas, keringetan, kopius. Ada 7 manusia yang akan dinaungi oleh Allah tidak kepanasan. Pinten? 7. Sing nomor 1 siapa? Al-imamul adilu. Apa artinya? Pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil berarti kan penggunaannya. Penggunaan jabatan itu untuk apa? Kalau jabatan itu digunakan untuk mengeruk, mengeruk apa? Harta sebanyak-banyaknya ben bali modal. Kowe kan nyalon kan nganggo modal apa ora? Jadi lurah be modalnya pira? Pinten? Saya pernah dengar ini. Ada salah satu kelurahan atau salah satu desa, lurahe gue modalnya 1 miliar. Semiliar. Lurah 1 miliar. La ilaha illallah. Gue boleh balik modal kapan gue? Seandainya nih lurah pinten tahun nggih? 5 tahun. Gajinya selama 5 tahun dikumpulkan orang dipangan babar belas, kumpulakan kabeh. Bali apa orang? Mboten. Seluruh bantuan-bantuan dipangan dhewek. Bali apa orang? Ya, kayaknya orang. Soalnya kemenangan disit. Ya. Gak bisa jemaah yang kami hormati. Ya. Untuk apa jabatan itu? Kalau jabatan itu digunakan untuk kebaikan, untuk keadilan, untuk membela yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, yang sering ketika zaman kampanye digunakan sebagai jargon untuk kampanye, begitu duduk di kursi jabatan kelalen kabeh. Kalau seperti itu, maka ini bukan tipe pemimpin yang adil. Ya. Jadi intinya pengajiannya apa ya? Bingung? Jangan jadi manusia rakus seperti serigala. Biasanya manusia rakus itu kalau ketemu dengan 2, 1 harta, 2 jabatan. Tapi bukan berarti orang Islam anti harta dan anti jabatan. Karena sejatinya rakus yang tercela adalah ketika seorang apa tadi? Cara mendapatkannya dan penggunaannya tidak benar. Kalau cara mendapatkannya benar, digunakannya juga benar, maka itu tidak tercela. Karena mau tidak mau harus ada orang kaya. Ya. Orang Islam itu harus ada yang kaya. Kalau bisa yang banyak jadi orang kaya. Supaya kita tidak ngemis-ngemis. Ya. Supaya kita tidak ngemis-ngemis. Dan kalau bisa jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang Islam yang amanah, sehingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemahripah roh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Nggih, monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. didatangi oleh calon, oleh calon ya macam-macam, bisa calon lurah, bisa calon legislatif, bisa calon gubernur, bisa calon presiden, macam-macam. Kalau misalnya kita didatangi kemudian dimintai doanya, apa doa yang terbaik? Doa yang terbaik mudah-mudahan jenengan diberi yang terbaik oleh Allah, mudah-mudahan jenengan diberi yang terbaik. Terbaiknya Allah itu ya bisa jadi bisa orang. Tapi kan bombongi loh. Daripada ya moga-moga jenengan orang kepilih. Ya. Ya. Atau mudah-mudahan jenengan kepilih, belum tentu itu yang terbaik. Yang tahu apa yang terbaik sinten? Oh, makanya kita katakan mudah-mudahan jenengan diberi yang terbaik. Seandainya jenengan nanti terpilih, kemudian jenengan sesuai dengan aturan Allah, kita akan dukung. Tapi seandainya jenengan terpilih kemudian tidak sesuai dengan aturan Allah, maka kita akan ingatkan. Akan ingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, calonnya ada tiga atau ada dua atau empat, semuanya ngasih amplop, apakah boleh diterima? Oh rauli siji beora uli apa mending papat, tidak boleh ya. Tolak ya. Rezeki wong laknat kok rezeki itu bukan rezeki, itu laknat ya. jangan diterima ya. Walaupun nanti kita akan memilih sesuai dengan hati nurani ya. Memilih itu masalah nanti. Sekarang Anda sudah menerima duluan. Menerima itu tadi sudah masuk dalam sabda Nabi SAW, dilaknat yang menyuap dan yang disuap. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan disuap. Hadis sahih riwayat Abu Daud ya. Maka tolak ya, tolak baik-baik saja, tolak dengan baik-baik. Nun saya bukan lomboten. Saya milihnya bukan karena uang, saya milihnya karena melihat track record, nah, track recordnya. Ya, kalau dia baik-baik, makanya dipilih betul-betul dilihat. Ki wong sholat apa ora? Ora sholat dipilih. Ora sholat kabeh ustaz. Waduh, gue mumet gue. Telu-telune ora. Sholat. Yang jajar sing madan mending sing endi? Kian orang wong ora sholat tapi ora korupsi. Kian wong ora sholat korupsi. Mending endi? Ya sing ora korupsi. Walaupun sebenarnya ora mending. Ora sholat aja dipilih. Ya. Sholatnya yang arep pemilihan toh. Ya. Maka betul-betul buka mata, buka telinga. Nggih, monggo, ndang lain. Monggo Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang pasien dan waris. Nggih. Namun lebih dahulu saya bertanyakan tentang pemilikan harta yang akan diwariskan. Saya mempunyai harta berupa tanah 40 ubin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, waris itu apa definisinya? Waris itu definisinya apa? Waris itu apa sih? Waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Berarti kalau masih hidup bukan warisan namanya. Saya kalau sudah meninggal, nanti kan anaknya itu semuanya dibagi dulu ya. Oke. Itu dibagikan rata. Apa yang sama itu untuk anaknya? Empat anak itu laki-laki apa perempuan? Laki dua, perempuan dua. Nah, ya, terima kasih. Orang berwasiat boleh, tapi wasiat yang diberikan oleh seorang tidak boleh melanggar aturan agama. Wasiat boleh, bahkan dianjurkan, tapi wasiat yang diberikan tidak boleh melanggar aturan agama. Contohnya tadi, bagi rata, ini melanggar aturan agama. Karena aturannya dalam agama kita enggak rata. Kecuali kalau laki-laki semua rata atau perempuan semua rata. Ini ada laki-laki, ada perempuan, enggak boleh rata. Walaupun dengan alasan itu. Ya. Kenapa kok laki-laki jatahnya lebih banyak dengan perempuan? Ada sebagian orang, "Wah, ini enggak adil. Masa laki-laki loro, perempuan siji. Laki-laki 200.000, perempuan 100.000." Ya kalau sudah 200 sama 100 kan ora pati ya keton ya. Tapi 2 miliar kalau 1 miliar gue kan. Ya. Kenapa kok laki-laki jatahnya lebih banyak daripada perempuan? Karena laki-laki menanggung sedangkan perempuan ditanggung. Kok bisa menanggung ditanggung? Laki-laki nanti bakalan jadi suami. Kalau sudah jadi suami dia punya tanggungan istri, anak. Sedangkan perempuan nanti kalau besar jadi istri. Kalau istri ditanggung oleh suami, sehingga kebutuhannya lebih banyak suami apa istri? Suami. Ustadz, bagaimana supaya tidak timbul percekcokan? Nah, ini solusinya bagaimana? Sejak sekarang Bu, mumpung panjenengan masih diberi umur oleh Allah sehat walafiat, mudah-mudahan umurnya berkah. Mulai sekarang panjenengan punya tugas untuk memberikan pengertian kepada anak-anak. Subhanallah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anak kita ini rajin ngaji. Rajin apa? Ngaji. Dan ngajinya sing bener. Orang kurang rajin apa? Ngaji itu. Rajin ngaji, subhanallah Pak Bu. Insyaallah anak-anak itu tidak akan rakus. Bahkan masing-masing itu merasa takut saat mengambil jatah orang lain. Ya. Sering ya, orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh-solehah, ketika diukur tanah bagi waris, "Kuwi temenan lho, sing pas lho, aja nganti nyong nyorok, aja nganti nyong nyorok." Bayangkan, seharus biasanya orang kan ketika nyorok, "Alhamdulillah nyorok." Ini sampai bilang apa? Aja ngasih nyorok. Aku lebih baik disorok daripada nyorok. Syukur-syukur orang disorok, orang nyorok. Ini karena apa Bu? Pak, soleh. Kalau anak-anak kita, kita didik untuk tidak rakus kepada harta. Sejak kecil kita didik dengan baik. Maka tidak akan terjadi dengan izin Allah apa yang tadi dikhawatirkan. Maka PR-nya sekarang adalah membuat anak-anak ini dengan izin Allah soleh dan solehah. Itu yang bisa dilakukan. Nah, nanti ketika anak itu soleh, biasanya dia akan berkorban untuk saudaranya. Biasanya dia akan berkorban untuk saudaranya. Ada kasus-kasus di mana anak laki-laki dia, "Wislah, saya ambil jatahku, bagi dulu, nanti sebagian ini saya berikan kepada saudariku." Ya, yang perempuan. Kalau ini seperti ini enggak apa-apa. Ya. berarti dia ini mengikhlaskan. Tapi ini dilakukan setelah dibagi. Setelah dibagi, wis nyekel duite. Nah, nek wis nyekel duite itu angel biasanya. Soalnya duite gue anget. Ya. Itu nanti betul-betul akan tulus atau tidak. Tapi kalau dari awal ki pada ikhlas mok anu dibagi rata ikhlas. Tapi mandan medegel. Nah, bagi dulu rata, mau bagi dulu rata. Bagi dulu sesuai agama, nanti yang laki-laki untuk menjaga napa? Hubungan baik dia berikan sebagiannya, dan ini bukan paksaan. Ini adalah kerelaan, ya. Ini waktunya sudah jam 8. Saya akan, ini ada yang minta didoakan, Ibu Supingah Supardi. Ya, ini baru operasi, mudah-mudahan lekas sehat kembali dengan kesehatan yang total, ya, tanpa menyisakan penyakit. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ishfi ibu Supingah Supardi, anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.